Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ta'riful adabi at-darisi al-mudarrisi. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan mengenai risalah Adabut Tarisi wal Mudarrisi. Di sini beliau memasuki pembahasan mengenai definisi, yaitu definisi al-adabu, ya kemudian definisi dari at-tarisu, kemudian definisi dari al-mudarrisu. Di sini kita akan membahas pengertian-pengertian yang ada pada pembahasan kitab ini. Kemudian qauluhu, ya ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mudarrisi, yaitu adab-adab dari penuntut ilmu, ya pelajar, wal mudarrisi, dan juga pengajar. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah al-adabu. Ya, al-adabu. Al-adabu adalah jam'u adabin, yaitu jamak, bentuk jamak dari adabun. Ya, adabun mufradnya, kemudian adabun adalah jamaknya. Ka'ajalin wa ajalin. Ya, contohnya, atau ini mengikuti wazan atau mengikuti pola jamak dari ajalun. Ya, ajalun, ajal atau tempo itu mufradnya. Seperti adabun bentuknya. Kemudian jamaknya apa? Ajalun. Ya, jamaknya adalah ajalun. Wal adabu lughatan, dan yang namanya adab secara bahasa. Dan al-adabu ini bifathil hamzati wattali. Ya, jadi al-adabu itu menuliskannya dengan memfathahkan hamzah dan juga memfathahkan huruf dal. Berarti dibaca adabun. Apa adab secara lughatan, secara bahasa? Masdaru adubar rajulu. Ya. Adabun adalah masdar dari fi'il aduba. Ya, adubar rajulu. Nah, aduba ini bisa bikasritali wa dhammiha lughatan. Ya, secara bahasa itu bisa dengan mengkasrohkan dalnya berarti adiba, atau mendommahkan dalnya menjadi aduba. Nah, secara bahasa adubar rajulu artinya idza sara adiban fi khuluqin au ilmin. Ya, adubar rajulu itu ketika seorang laki-laki itu menjadi beradab, ya, dalam karakternya, wataknya, dan juga dari ilmunya. Ya, berarti dia beradab dari sisi karakter, ya, watak, dan juga dari ilmunya. Kemudian beliau melanjutkan, wa matatu adiba, yang di sini menggunakan kasrohnya dal, ya, dan pembahasan atau perkara yang berkaitan dengan adiba atau aduba ini tu'dhanu bilijtima'i, itu ditandai atau dapat diketahui dengan adanya, ya, pertemuan atau perkumpulan. Ya, jadi yang menjadi ciri bagi adiba dan aduba itu adanya perkumpulan. Wa min ma'aniha, dan di antara makna dari adab atau adiba aduba ini dan adabun ini adalah ad-du'a'u. Ya, makna dari adab itu adalah ad-du'a'u, undangan. Ya. Wa tajmi'un nasi ila ta'ami. Dan juga berkumpulnya manusia untuk makan-makan. Ya, itu di antara makna dari adabun. Ya, undangan dan juga berkumpulnya manusia untuk makan-makan. Maka wal adibu, maka di sini isim fa'ilnya yaitu al-adibu, itu apa? Ad-da'i ila ta'ami. Orang yang mengundang makan-makan. Ya, ini secara bahasa. Kemudian wa fil istilahi, akan tetapi secara istilah, ya, adab ini tanawwa'at ibaratul ulama'i fi ta'rifil adabi. Ya, wa fil istilahi tanawwa'at ibaratul ulama'i fi ta'rifil adabi. Dan secara istilah itu ada bermacam-macam, ya, ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama untuk memberikan pengertian atau mendefinisikan adab. Yang pertama apa? Qala sahibul misbahi, ya, berkata penulis dari Al-Misbah, yang kita melihat di catatan kaki, yang dimaksud dengan Al-Misbah adalah Al-Misbahul Muniru. Itu adalah suatu kamus yang, ya, masyhur, yang itu merupakan buah karya dari Al-Fayyumi. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau? Adabtuhu adaban. Ya, apa maksud dari adabtuhu adaban? Itu artinya adalah allamtuhu riyadatan nafsi wa mahasinal akhlaqi. Ya, adabtuhu adaban artinya adalah allamtuhu riyadatan nafsi wa mahasinal akhlaqi. Artinya adalah saya mengajarkan, ya, adabtuhu adaban artinya saya mengajarkan kepadanya, ya, kepada seseorang itu mengenai disiplin dan juga perbaikan akhlak, ya, atau akhlak yang baik. Ya, saya mengajarkan kepadanya kedisiplinan dan juga akhlak yang baik. Itu maksudnya adabtuhu adaban. Ini dapat dilihat pada Al-Misbahul Munir, ya. Kemudian As-Safhatat Tasi'ata pada halaman yang ke-9. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ilmul adabi, yang dimaksud dengan ilmu adab, huwa ilmu islahil lisani wal khitabi, yaitu ilmu yang memperbaiki lisan dan juga cara berbicara. Wa isabati mawaqi'ihi, ya, dan juga mengetahui, ya, konteks yang tepat dalam berbicara. Wa tahsini alfadhihi, ya, dan juga memperbaiki lafaz-lafaz yang digunakan ketika berbicara. Wa siyanatihi anil khata'i wal khalali. Ya, wa siyanatihi anil khata'i wal khalali, dan juga menjaganya dari kekeliruan dan kecacatan. Wa huwa syu'batun minal adabil 'ammi. Ya, dan ini secara umum itu adalah, ya, cabang dari adab secara umum. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat pada Madarijus Salikina. Ya, ini dapat dilihat pada kitab yang beliau tulis, yaitu Madarijus Salikin. Al-Mujallad Tsaniya pada jilid yang kedua, pada Safhata Sittin wa Sab'ina wa Thalathi Mi'atin. Pada halaman 376. Kita kembali ke atas. Wa qala aidan, dan juga berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, haqiqatul adabi, ya, hakikat dari adab, isti'malul khuluqil jamili, yaitu menerapkan atau mengamalkan akhlak yang indah. Itu yang dimaksud dengan hakikat dari adab itu adalah mengenai akhlak, ya, atau karakter yang baik. Kita lihat catatan kaki. Al-Masdarus Sabiqu, ya, referensi yang sama dengan sebelumnya, berarti di Madarijus Salikin juga. Ya, Al-Mujalladatsaniya pada jilid yang kedua. Safhata sab'in wa sab'ina wa thalathi mi'atin, pada halaman 377. Kemudian kita kembali ke atas. Wal maqsudu bil adabi huna, dan yang dimaksud dengan adab di sini, yaitu dalam pembahasan risalah ini, asyurutu, yaitu syarat-syarat, wal wajibatu, dan juga kewajiban-kewajiban, awil qawaidul muthla, atau kaidah-kaidah yang utama, allati yajibun tihajuha, yang wajib untuk diikuti, ya, syarat-syarat, kewajiban, dan kaidah-kaidah tadi itu wajib diikuti, li ta'diyati ta'limi, ya, untuk dapat menyampaikan pelajaran atau pendidikan ala ahsani wajahin, ya, dengan cara yang terbaik. Berarti syarat-syarat tadi, kewajiban tadi, dan kaidah-kaidah tadi itu harus diikuti, ya, untuk dapat memberikan, menyampaikan pelajaran atau pendidikan dengan cara yang terbaik. Kemudian, waktisa bitta'allumi bi'afdolil asalibi wa aktsariha naf'an. Dan juga hal-hal tersebut, yaitu syarat, kewajiban, dan kaidah tadi itu harus diikuti untuk dapat memperoleh, ya, pelajaran dengan cara yang terbaik dan juga paling banyak manfaatnya. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, maka definisi adab yang digunakan di sini itu dapat dilihat pada, ya, undur, dilihat pada Al-Fikrut Tarbawiyyu Inda Bani Jama'ata. Ya, sebuah kitab yaitu Al-Fikrut Tarbawi Inda Ibni Jama'ah. Ini buah karya Dr. ya, Abdul Amir Syamsuddin. Ya, ini dapat dilihat pada As-Safhat Al-Khamisa Ashrata, pada halaman yang ke-15. Kita kembali ke atas. Wad-darisu, dan yang dimaksud dengan ad-daris, ismu fa'ilin min darosa. Ya, ad-darisu itu adalah isim fa'il dari darosa yadarusu. Ya, maka isim fa'ilnya adalah daris. Apa yang dimaksud dengan darosa? Itu adalah ay ta'allama. Ya, yang dimaksud dengan darosa adalah ta'allama, belajar. Ya. Maka fattarisu, maka orang yang belajar, itu ta'ni al-muta'allima. Yang kau maksud dengan ad-daris itu adalah al-muta'allim. Yaitu orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, ya, pelajar. Wal-mudarrisu, dan yang dimaksud dengan mudarris, ismu fa'ilin min tarrosa. Itu adalah isim fa'il dari tarrosa yudarrisu. Apa yang dimaksud dengan tarrosa? Ay allama ghairahu. Yaitu yang mengajarkan kepada orang lain. Fal mudarrisu huwal mu'allimu. Maka yang dinamakan dengan mudarris itu adalah mu'allim. Seorang pengajar. Ya, seorang guru atau pengajar. Kemudian wattirasatu laha iddatu ma'anin fil lughati. Dan dirasah, ya, dirasah itu adalah masdar dari darasa yadarusu, itu memiliki, ya, sejumlah makna dalam bahasa Arab ini. Fahiya bima'nal qira'ati, maka dirasah itu bisa memiliki makna qira'ah, membaca. Ya, atau bercerita. Kemudian watilawati, bisa juga bermakna tilawah, membaca, ya, atau pembacaan. Walistidhkari, ya, dan juga bisa bermakna mengingat. Walhifzi, ya, bermakna, ya, menghafal, kegiatan menghafal. Watta'allumi, ya, kegiatan belajar. Walfahmi, ya, dan juga pemahaman. Maka qira'ah, tilawah, istidhkar, hifz, ta'allum, faham, ini adalah semuanya adalah dicakup oleh makna dirosah. Wa kulluha ma'anin mutaqoribatun. Ya, dan semua kata-kata tadi, ya makna-makna tadi itu adalah makna-makna yang berdekatan sebetulnya. Kemudian wa aslut dirasati dan asal dari kata dirasah itu sebetulnya ar-riyadhatu wat-ta'ahhudu lisyai'i, yaitu berlatih ya dan juga berusaha untuk sesuatu. Itu makna asal dari dirasah. Wa takraruhu li'alla yansahu, ya dan juga mengulang-ulang latihan dan usaha tadi supaya tidak lupa ya dari apa yang dia usahakan tadi. Wa qad jaa'a hadzal ma'na fi qawlihi ta'ala, ya dan sungguh telah datang makna ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dalam surat Al-Qalam ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am lakum kitabun fihi tadrusun, ya, atau adakah kalian itu memiliki sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah yang kalian membacanya? Wa qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat ke-44, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Ya, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Jadi dalam surat Saba ayat ke-44 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Ya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka ya, kitab-kitab yang mereka baca. Dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum ya, kamu seorang itu atau sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Maka di sini pada dua ayat ini itu ada tadarusuna dan yadarusuna. Ya, dan makna yang terkandung di sini itu sebetulnya adalah ar-riyadhatu wa ta'ahudu li syai'i wa takraruhu li alla yansahu. Ya, kemudian kita lanjutkan wa dirasatu fil istilahi, ya dan dirasah itu secara istilah kullu majhudin yubdhalu fi sabilit ta'allumi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dirasah adalah kullu majhud secara istilah itu adalah kullu majhudin yubdhalu fi sabilit ta'allumi. Yaitu setiap kemampuan yang didapatkan atau diperoleh dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Wa ghalaba itlaqu hadzal lafzi 'ala dirasatin nidhamiyyati. Ya. Dan mayoritas ya penggunaan lafaz ini, ya, penggunaan lafaz dirasah ini ya, ghalaba itlaqu hadzal lafzi, mayoritas penggunaan lafaz ini itu adalah 'ala dirasatin nidhamiyyati. Yaitu terhadap dirasah atau pembelajaran yang terstruktur, yang mengikuti suatu kurikulum. Ya. Bughyata khiyazati syahadatin ilmiyatin. Ya, bughyata khiyazati syahadatin ilmiyatin. Yang pembelajaran terstruktur tersebut itu bertujuan untuk memperoleh ijazah ilmiah. Nah, itu biasanya penggunaan dirasah itu mayoritas digunakan untuk yang seperti itu. Ya, di mana kita bisa melihat keterangan tersebut, kita lihat di catatan kaki ya undur maqayisul lughati. Ya, ini dapat dilihat pada maqayisul lughah, ini kamus ya buatan Ahmad bin Faris Abul Husain. Ya, Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid yang kedua, Sofhata Sabain Wasitina Wamiata ini pada halaman 267. Atau Al-Mufrodatu Fi Ghoribil Qur'ani. Ya, ini sebuah kitab yang menunjukkan ya mufradat-mufradat ya yang ada pada Al-Qur'an. Ya buah karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya, pada Sofhata Sab'in Wasitina wa Mi'atin pada halaman 167. Atau Tajul Arusi pada kitab Tajul Arus. Ya, ini juga kamus buah karya Murtadha Az-Zabidi. Ya, pada Al-Mujallad As-Sadisata Asyara, ya pada jilid yang ke-16, Safhata Sab'ina, pada halaman ke-70. Kemudian dapat dilihat juga pada Rosailu Lam Yahmilhal Baridu. Ya, ini sebuah risalah yang dapat ditemukan pada Fi Majallatil Jami'atil Islamiyati, yang ada pada majalahnya Jami'ah Islamiyah. Adada Sab'atin wa Thalathina, pada jilid yang ke-37. Atau pada Az-Zawaju wa Tirasatu, ya, sebuah kitab Az-Zawaju wa Tirasatu Lidukturi, buah karya Ad-Doktor Fahdin As-Sindi Fahdin As-Sunaidiyi. Ya, buah karya Dr. Fahd As-Sunaidi pada Safhata 58 pada halaman 58. Kita kembali ke atas. Wa qad ahsana al-Qasimiyu. Ya, dan Al-Qasimi itu mengetahui dengan baik. Ya, sungguh beliau rahimahullah mengetahui dengan baik. Indama ikhtaro hadzal unwana, ketika beliau memilih judul untuk risalah ini. Ya, beliau memberi judulnya itu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya. Duna Adabil Alimi wal Muta'allimi. Beliau tidak memilih kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi, tetapi beliau memilihnya Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya, mengapa? Ya, li ajli'an yashmula durusal masajidi. Ya, supaya dapat mencakup juga pelajaran-pelajaran yang ada di masjid. Kemudian, wadurusal madarisi an-nidhamiyati. Ya, wadurusal madarisin nidhamiyati. Dan juga pelajaran-pelajaran yang ada pada sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum. Kemudian wa muhadaratil jami'ati. Ya, wa muhadaratil jami'ati, dan juga mencakup ceramah-ceramah yang ada di universitas. Ya, maka dengan memberi judul Adabud Darisi wal Mudarrisi, ya, itu tidak hanya mencakup di masjid saja, ya, tetapi juga mencakup pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, ya, dan juga pelajaran-pelajaran atau ceramah yang ada di universitas. Ya. Li'anna kullan minal maudi'aini bihajatin masatin ila hadihil adabi. Karena setiap dari dua tempat tersebut, ya, baik di sekolah maupun di universitas, itu sebetulnya memiliki kebutuhan yang mendesak terhadap adab-adab penuntut ilmu ini. Ya, barangkali kalau misalnya di masjid, ya, maka kita dapati barangkali penuntut ilmu itu sudah dapat menjaga adab dengan lebih baik. Padahal ilmu itu juga disampaikan di sekolah dan juga di universitas. Yang barangkali di kedua tempat tersebut itu, ya, belum kita temui adab yang sebaik di masjid. Padahal pada dua tempat tersebut itu juga memiliki kebutuhan yang mendesak terhadap adab-adab ini. Allati sayati insya'allahu zikruha wa syarhuha. Ya, adab-adab yang akan datang insya'allahu ta'ala penyebutannya dan juga penjelasannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina.